Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa melakukan kegiatan ta'lim, atau pada kesempatan malam hari ini kita pindah waktu maghrib. Alhamdulillah kita akan berikan keterangan tambahan terhadap pelajaran yang telah lewat, yakni tentang haramnya berbuat zalim kepada sesama manusia. Kita ambil dari kitab Riyadhus Salihin, babu tahrimi zulmi, bab tentang haramnya berbuat kezaliman. Kita tahu bahwa kezaliman itu dilarang dalam agama kita. Di antara dalilnya apa? Ittaqu zulma fa innahu zulmatun yaumil qiyamah. Takutlah kalian dari perbuatan kezaliman, karena perbuatan kezaliman itu adalah kegelapan kelak nanti di yaumil qiyamah. Jadi perbuatan zalim itu beresiko bukan hanya di dunia. Ditangkap, dipenjara, dihukum had, potong tangan, atau bahkan diqatal, diidam, yakni dieksekusi. Bukan hanya itu, tetapi kezaliman itu berlanjut kemadharatannya sampai yaumul qiyamah. Di antara wujudnya adalah kegelapan nanti di yaumul qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-18, orang yang berbuat kezaliman kelak di akhirat tidak memiliki teman dan penolong untuk bisa menolongnya. Allah berfirman, ma lizzalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Orang-orang yang berbuat zalim nanti di yaumul qiyamah, mereka tidak memiliki hamim, teman-teman dekat yang akan melindunginya, dan tidak pula adanya syafi', orang yang membantunya untuk menyelamatkan dia dari azab. Tidak ada orang yang berbuat zalim itu tahta masyatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Hukumnya diancam dengan siksaan. Kecuali jika Allah menghendaki untuk memaafkannya. Tetapi hukum asal pelaku kezaliman itu akan menanggung kezalimannya. Dimaafkan jika Allah berkehendak. Sehingga kembali kepada hukum asal, perbuatan zalim itu merugikan. Bukan hanya di dunia saja, tetapi bahkan sampai nanti di yaumul qiyamah. Al-Imam Nawawi menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang telah kita lewati, la tu'adduna al-huquqa ila ahliha. Sungguh-sungguh akan dikembalikan semua hak pada pemiliknya masing-masing. Orang mencuri barang curiannya kelak akan dikembalikan kepada sang pemiliknya. Orang menipu barang tipuannya, hasil tipuannya akan dikembalikan kelak nanti di yaumul qiyamah kepada sang pemiliknya. Dan itu satu hal yang pasti. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lam taukid dan nun taukid musyaddadah. La tu'adduna al-huquqa ila ahliha. Sungguh-sungguh akan dikembalikan semua hak pada pemiliknya masing-masing. Ini juga penderitaan bagi pihak yang menzalimi. Menderita. Apa penderitanya? Dituntut untuk mengembalikan apa yang dia ambil dari milik orang lain dengan cara yang zalim. Tetapi perlu kita ketahui, dikembalikannya kelak di akhirat bukan berbentuk uang atau berbentuk barang. Itu sudah tidak ada manfaatnya. Hari itu hari tidak ada manfaat. Uang, dirham, dinar, rupiah, dolar, tidak ada manfaatnya. Yawmun la yanfa'un malun wala banun. Hari itu adalah hari di mana tidak ada manfaat harta benda. Sehingga kalau di dunia berbuat zalim, apapun itu akan dikembalikan dalam wujud pahala yang kamu miliki diambil untuk diberikan kepadanya. Kalau kamu tidak punya pahala, maka dosanya orang yang dizalimi akan diambil diberikan kepadamu, mengurangi dosanya yang dizalimi dan diserahkan kepadamu. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu wahai kaum muslimin, perbuatan zalim itu tidak menguntungkan, merugikan. Di dunia wal akhirah, kerugian di dunia. Coba kamu mencuri umpamanya, wal'iyadzubillah, jangan sampai terjadi. Kalau mencuri, ketangkap, ketahuan, rusak nama baikmu, tercoreng-moreng kebaikanmu, masukkan penjara, hina. Itu belum selesai. Kelak di akhirat masih jadi masalah. Dituntut sama pihak-pihak yang kezalimi. Sehingga kezaliman itu tidak ada untungnya. Di satu sisi itu hukumnya haram, sisi yang kedua itu merugikan pelakunya. Karena itu kaum muslimin, ayyatullah bil'an, kita mari menjaga diri kita dari berbuat zalim. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan beberapa contoh-contoh perbuatan zalim. Di antaranya sudah kita lewati dalam kitab kita, Kitabul Jami' Al-Imam Ibn Hajar Asqalani. Di antaranya adalah kezaliman yang berupa memindah batas tanah. Ini contoh saja. Mandzalama qida shibrin min al-ard tuwiqahu min sab'a aradin, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama qida shibri min al-ard, barang siapa yang berbuat zalim yang berkaitan dengan tanah satu jengkal saja, tuwiqahu, akan ditimpakan padanya, akan dikalungkan pada lehernya, min sab'i aradin, dari 7 bumi sekaligus. Bumi ini sangat berat, ini 7 kali lipatnya, akan ditimpakan kepadanya. Ini contoh amalan zalim yang berpengaruh sampai akhirat. Karena itu harus berhati-hati dalam perkara tanah. Ketika mau membeli tanah, harus diketahui dengan pasti batasan-batasannya, agar jangan sampai kita termasuk bagian yang berbuat zalim kepada kanan kiri kita batasan-batasan tanah itu. Jangan mau kita ikut sengketa dalam sebuah batas tanah. Urusi sana sampai selesai, sampai kepada pemerintah yang memutuskannya. Begitu sudah selesai, tidak ada sengketa, tidak ada masalah, sudah baku masing-masing batas-batasannya, maka barulah kita berani membelinya. Kenapa? Karena dosa ini mengerikan. Hanya sejengkal saja, tetapi pengaruhnya sangat besar, kelak nanti di yaumil qiyamah. Dan pelakunya dilaknat. Ya, apa lafadznya la'anallahu man? Sudah lewat hadisnya. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana walidayh. La'anallahu man awa muhditsan. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Allah melaknat anak yang melaknati orang tuanya. Allah melaknat orang yang menjadi backing para pelaku kemaksiatan. Dan Allah melaknat siapa yang merubah batas tanah. Sehingga ini contoh bentuk kezaliman, dan itu berpengaruh sampai akhirat. Karena itu berpikirlah sebelum melakukan sesuatu mendzalimi orang. Karena itu semua akan diperhitungkan, akan ada hisabnya, akan ada pengadilannya di yaumul qiyamah. Hadirin sekalian, kadang Allah Subhanahu wa taala menunda siksaan terhadap seorang hambanya yang berbuat kezaliman. Itu jangan disangka Allah lalai. Jangan disangka Allah tidak tahu. La tahsabannallaha alladziina ya'maluna dzalimun. La tahsabannallaha ghafilan. Janganlah kalian sekali-kali menyangka Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang yang berbuat zalim. Jangan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lainnya dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu begitu kadang menunda penyiksaan. Innallaha la yumli adh-dhalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunda siksaan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Bukan karena Allah lalai, tetapi faida akhadahu lam yuflithu. Tapi Allah apabila berkehendak untuk menyiksa, maka tidak akan dilepas orang tersebut. Orang berbuat maksiat tenang-tenang saja, mana siksaan enggak kunjung datang. Orang berbuat zalim, mana katanya ada siksa. Kok tidak ada, ayam-ayam saja. Itu jangan dianggap Allah lalai atau Allah tidak berani menyiksanya. Itu hanya sekedar ditunda sampai pada waktunya ketika Allah menghendaki untuk menyiksanya, maka disiksa dengan siksa yang dahsyat. Disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-102, Allah berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun in akhdahu alimun syadid. Dan demikianlah siksaan Allah Azza wa Jal. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki menyiksa satu qarya, satu negeri, satu kampung, wahia zalimah, dan perbuatan mereka adalah perbuatan yang zalim. Satu kampung, banyak perbuatan kemaksiatannya. Maka di saat itulah Allah Azza wa Jal akan menyiksa mereka, dan sesungguhnya siksaan Allah Azza wa Jal sangatlah dahsyat. Sesungguhnya siksaan Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah dahsyat. Ini kadangkala menimpa kita. Kita merasa aman dari siksa. Dosa, tapi kok tenang-tenang saja. Dosa lagi, tenang-tenang saja. Tidak kunjung Allah bongkar. Tidak kunjung Allah tampakkan. Tenang-tenang saja. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dosa tersebut. Dia merasa aman. Padahal satu saat nanti Allah Azza wa Jal akan membongkarnya. Akan membuka aibnya. Di dunia atau dipastikan kelak di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran. Yawma tublas sarair. Di akhirat itu adalah hari di mana dibongkar semua kejelekan-kejelekan, semua rahasia-rahasia, semua perbuatan maksiat yang kita lakukan di dunia ini akan dibongkar kelak nanti di yaumul kiamah. Alangkah malunya kita. Sehingga janganlah kita merasa aman ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, Allah tidak kunjung menegurnya dengan berbagai macam teguran atau menyiksanya dengan berbagai macam siksaan. Jangan, itu istidraj namanya. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Kami akan berikan istidraj kepada mereka. Apa itu istidraj? Diberi rezeki yang melimpah dalam keadaan dosanya berjalan terus. Wa umli lahum, kami tahan siksaannya. Kami tunda penyiksaannya. Sehingga ketika dia berbuat maksiat terus, dalam keadaan rezeki ngalir, dalam keadaan dia sehat, waras, rezeki banyak, tapi dosanya terus dan tidak kunjung disiksa. Allah katakan, wa umli lahum, aku tunda penyiksaannya. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu daya kami sangatlah kuat. Ketika dia sudah banyak dosa, di saat itulah disiksa. Wal'iyadu billah. Itu jangan sampai menimpa kita, wa ikhwanuna salafiyin. Segeralah bertobat dari dosa-dosa. Bersyukurlah Allah masih berkenan untuk menutupi aibmu. Bersyukurlah kepada Allah, Allah tidak membongkar aibmu. Mudah-mudahan itu bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku akan diampuni kecuali orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Tetapi jangan sampai kita kemudian ternina bobokan, kemudian kita jatuh pada kemaksiatan yang banyak. Terbelalak nanti dia memiliki kiamat, ternyata siksa Allah sangat dahsyat. Kedzaliman terhadap diri sendiri, kedzaliman kepada orang lain, itu berakibat dengan akhirat kita. Yang berikutnya, di antara contohnya adalah pencurian. Pencurian disebutkan dalam riwayat yang sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kana ala thaklin nabi rajulun yuqalu lahu karkarah famat. Dulu ada seorang yang bernama Karkarah, orang ini mati. Faqala Rasulullah SAW, Rasul memberitahukan tentang Karkarah ini. Huwa finnar, kata Nabi. Karkarah di neraka. Ini ucapan Rasul, bukan main-main ini. Nah, beliau tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali wahyu dari Allah Azza wa Jal. Baik yang dipastikan sebagai ahlul jannah maupun yang Rasul beritahukan dalam neraka. Misal Karkarah, dosa apa yang dilakukannya sehingga Karkarah ini masuk neraka? Beliau mengatakan, huwa finnar, dia dalam neraka. Fadabu, maka para sahabat pun meneliti ada apa dengan Karkarah ini yang turunnya ilaih. Mereka meneliti dan melihat apa yang ada pada Karkarah. Ternyata fawajadu aba'atan qad khallaha, dia mencuri baju sebelum dibaginya. Ghulul. Ghulul yani pencurian terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi. Bentuknya sesuatu yang yasir, yang remeh, yang tidak berharga. Aba'ah. Tahu aba'ah? Aba'ah itu kalau orang Saudi pakai itu, wanita pakai jubah, kemudian luarnya pakai aba'ah. Ya kayak jubah dobelan itu, cuman sudah setelan. Aba'ah namanya. Hal yang murah. Tetapi walaupun itu murah, karena mencuri, menjadi malapetaka baginya fil akhirah. Nabi mengatakan, huwa finnar, gara-gara pencurian yang nilainya tidak seberapa. Apalagi kalau pencuriannya nilainya besar. Nanti akan ada hadis mencuri disertai dengan kedustaan dan sumpah palsu berkali-kali lipat dosanya. Nah, ini menunjukkan kaum muslimin, sekali lagi berhati-hatilah. Janganlah karena kita pengen memiliki sesuatu padahal bukan milik kita, kemudian kita ambil makanan, minuman milik temanmu, atau pakaian milik temanmu, kamu kepengen punya, kemudian diambil, disimpan di lemarimu. Suatu saat kamu pakai, alangkah malunya ketika ketahuan bahwa kamu selama ini yang mencuri baju itu. Nama baikmu tercoreng. Orang tidak percaya lagi denganmu. Dan tidak sampai di situ. Sampai di akhirat kelak, pencurian itu akan tetap mendapatkan balasan. Kecuali jika lo diselesaikan di dunia ini. Minta maaf, dikembalikan barangnya. Apa yang kamu ambil darinya. Minta maaf, istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan hal itu menyebabkan engkau aman dari siksa adab benar. Yang berikutnya, Al-Imam Nawawi menyebutkan adanya seorang yang mencuri disertai dengan sumpah yang dusta. Dari hadis Abu Umamah Iyas bin Tha'lab al-Harithi radhiyallahu an, anna Nabi alaihi salatu wasalam qala, man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu nar wa harrama 'alayhi al-jannah. Faqala lahu ar-rajul, wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah? Faqala, wa in kana qabiba min arakin rahu muslim. Dari sahabat Abu Umamah Al-Harithi radhiyallahu an, Nabi mengatakan, untuk perhatikan tiga dosa yang ada pada orang ini. Man iqtata'a malam ri'im muslimin. Barang siapa yang mengambil harta milik seorang muslim, biyaminihi, dengan dia bersumpah, sumpah yang dusta, maka sungguh Allah akan awjaballah, Allah akan mengharuskan dia masuk dalam neraka dan diharamkan baginya masuk surga. Pada orang ini ada tiga dosa. Yang pertama, mencuri atau mengambil milik orang lain dengan cara yang zalim. Yang kedua, dia bersumpah. Yang ketiga, dia berdusta dalam sumpahnya. Misal seorang mengatakan, demi Allah, ini milikku. Bersumpah dia. Demi Allah, ini milikku. Orang pada bingung. Ini kan miliknya dia, bukan miliknya orang ini. Tapi sudah kepalang dia bersumpah. Dengan sumpah yang ghalidh, sumpah yang tebal. Wallahi, ini adalah milikku. Orang sudah tidak berani. Ya sudahlah, kamu bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka diberikanlah barang itu untuknya. Padahal dia dalam mereka mengambil yang bukan haknya. Maka apa hukumannya? Rasul mengatakan faqad ajaballahu alaihi an-nar. Allah wajibkan baginya untuk masuk dalam neraka. Wa harma 'alal jannah, dan haram, dan Allah haramkan baginya surga. Ini ya, ini maksudnya apa? Ancaman yang begitu besar bagi pelaku kezaliman. Apalagi bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam rangka mengambil milik orang lain, dan dia berdusta dengan sumpahnya. Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau mengatakan al-isyraku billah, yang kedua uququl walidain, kemudian Rasul mengatakan apa, ala wa qalu zur, ala wa syi'tu zur, wa kana muttaki'an fajalasa. Ketika beliau ditanya dalam keadaan sedang bersandar, muttaki'an itu bersandar seperti ini, wa Rasulullah mal kabair, apa dosa besar itu? Qala al-syiraku billah, syirik kepada Allah azza wa jal. Qala thumma mada, kemudian apa lagi? Qala uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Thumma qala mada, kemudian apa lagi? Maka Rasul kemudian sambil duduk, wa kana muttaki'an fajalasa, beliau tadinya bersandaran, kemudian beliau duduk dengan mengatakan ala wa qalu zur, ala wa syahadatu zur. Diulang-ulang kalimat itu. Ketahuilah, termasuk dosa besar adalah ucapan yang dusta dan sumpah yang dusta. Karena itu berhati-hatilah dalam penggunaan lafaz sumpah. Wallahi, demi Allah. Hati-hati. Karena itu hukumnya besar. Karena kaitannya dengan sumpah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul ditanya, wa in kana syanya siran, walaupun itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak penting. Misal mamanya bersumpah, demi Allah itu jajanku. Jajan harga 2.000, harga 5.000, tapi sudah kepalang basah, ketahuan. Akhirnya dia bersumpah, demi Allah, itu adalah milikku, itu jajanku. Orang pada bingung. Kamu bersumpah, iya Ustaz, demi Allah itu milikku. Harga berapa ini? 2.000. 2.000 rupiah. Ini miliknya si A. Kamu bohong. Jujur saja. Pada ujungnya dia jujur. Iya Ustaz, saya bohong. Lah tapi kok sudah bersumpah atas nama Allah? Ya sudah kepalang malu Ustaz. Waduh, ini sangat sangat-sangat jelek sekali. Jangan bermudah-mudahan dalam mengucapkan sumpah, apalagi dalam hal dusta, apalagi dalam hal mengambil milik orang lain. Walaupun itu sepele, jadinya besar urusannya. Walaupun itu hanya jajan 2.000, tapi tidak dilihat dari sisi ininya. Dilihat dari sisi bersumpah dalam hal yang dusta, mengambil milik orang lain, maka azabnya dahsyat. Nabi mengatakan walaupun itu dalam perkara araq, yakni apa, siwak, kayu siwak yang harganya 1 rial, 2 rial sekarang ini sudah bisa beli. Nah, ini sekaligus sebagai penjelasan bagi kita, kezaliman walaupun yang paling kecil itu tetap harus berhati-hati. Janganlah kita bergambang-gambangan dengan perkara ini. Kemudian disebutkan oleh beliau beberapa riwayat yang lainnya. Contoh dalam dunia usaha. Kita suka dengan usaha. Bisnis, jual beli, ternak, tani, dan macam-macam. Nah, kadangkala dalam bisnis kita terjerumus pada mengambil milik orang lain yang bukan hak kita. Berhati-hatilah. Disebutkan dalam hadisnya dari Khawla binti Amir Al-Ansariyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sami'tu Nabi yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, 'Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin.' Sesungguhnya banyak orang yang mereka mencari rizkinya Allah Azza wa Jal dengan cara yang tidak benar. Falahum an-nar yaumil qiyamah, maka bagi mereka neraka kelak nanti di yaumil qiyamah." Mencari rezeki hendaknya diperhatikan halal haramnya. Jangan sampai mendzalimi pihak-pihak yang kita bertransaksi dengannya. Itu sangat merugikan sekali. Rezeki dari yang haram sangat merugikan sekali. Di antara contoh bisnis yang tidak barokah, bahkan diancam dengan siksa, adalah jual beli yang tidak terang-terangan dan tidak berupaya untuk menjelaskan kondisi barang yang ada. Wida katama, apabila orang yang jual beli itu menyembunyikan cacat, wagadaba, dan berdusta dalam jual beli, maka muhiqqat barakatu bi'ihima, akan dicabut barokah jual beli di antara keduanya. Tipu menipu dalam dagang itu menjadikan haramnya rizki yang didapat, karena kita mengambil harta orang lain dengan cara yang haram, walaupun itu sedikit. Ya. Kenapa Rasul mengatakan la yahillu malu imri'in muslimin illa min tibi nafsi? Tidak halal harta seorang muslim diambil kecuali dari kelegaan hatinya. Maka kalau kita sampai berdusta dalam dagang, yang ditipu tidak tahu, tapi seandainya satu hari tahu, oh ternyata kamu ini pembohong selama ini ya, betapa kecewanya. Dia akan mengutukmu, ya, melaknatimu akibat perbuatan kezaliman yang dilakukan olehmu. Lebih dari itu, ini perkara yang disebutkan dalam hadis ini, mencari rizki dengan cara tipu menipu. Maka apa? Falahum nar yaumul qiyamah, bagi mereka neraka nanti di yaumul qiyamah. Hasilnya pun haram. Ya, hasilnya pun haram karena itu tipu menipu. Kalau dimakan oleh anak-anaknya dan tumbuh berkembang dengan harta yang haram, maka anaknya sangat layak dibakar dalam neraka. Nabi mengatakan, kullu lahmin nabatat min suhtin ahaku binar, semua daging yang tumbuh dari penghasilan yang haram, maka sangat layak dibakar dalam api neraka. Resiko berikutnya diantara yang disebutkan adalah tertolaknya doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabatnya ketika meminta kepada Rasul, "Udu Allah li an akuna mustajabat lidda'wah." Doakan aku ya Rasul agar aku menjadi seorang yang mudah terkabulkan doanya. Faqala Rasul mengatakan, "Atib kasbak tustajab da'watak." Perbaiki kasabmu. Perbaiki usahamu. Cari dari yang thayyib, yang halal. Maka akan dikabulkan doa-doamu. Maka di antara pengaruh makanan, minuman yang haram atau penghasilan yang haram adalah tidak akan dikabulkan doanya karena dia makan dan minum dari yang haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawiyah, di dalam banyak kitab juga disebutkan, "Tsumma dzaqa ar-rajula yutilu as-safara ash'atha akhbara yamut yadil as-sama' fa yaqulu rabbi rabb wa mat'amu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa khudhi bil harami fa anistajabu lah." Nabi berkisah tentang adanya seorang yang safar panjang dalam keadaan acak-acakan dan dekil bajunya. Dia mengatakan ke atas memohon kepada Allah dengan menyebut asmul husna, "Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb." Orang ini sesungguhnya telah memenuhi sebab-sebab dikabulkannya doa. Tetapi orang ini makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dibeli dari penghasilan yang haram, vitamin suplemen yang dia makan juga dari hasil yang haram. Kali saja pula, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Sehingga kalau kita berdoa dan merasa belum kunjung terkabulkan, maka berintrospeksi dirilah. Asy-Syaikh Ibnu Taimin dalam syarah kitab Usulul Tsalatsah, doa itu pasti dikabulkan. Apa dalilnya? "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah engkau kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Tetapi ketika tidak dikabulkan, berarti ada sesuatu pada diri kita. Ada sesuatu pada diri kita yang menghalangi dikabulkannya doa tersebut. Di antaranya adalah karena makan dan minuman yang haram atau dihasilkan dari yang haram. Ini masuk pada kalimat "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairil haqq." Ada banyak orang-orang yang mereka mencari rizki dari Allah tetapi dengan cara yang tidak benar. "Falahum naru yaumil qiyamah," maka bagi mereka neraka nanti di yaumil qiyamah. Jam 7 sudah masuk isya? Sudah nggih? Walhamdulillahi rabbil alamin. Kesimpulannya wahai kaum muslimin, kalau seandainya bisa satu hadis lagi. Enggak apa-apa nggih. Ini berkaitan dengan utang piutang. yang kadangkala ora ramung rampung utange. Banek bisa bayar jane Pak, ning ora ramung rampung, ditagi ora metu-metu. Nyengiti mboten Pak? Nyengiti banget. Kita bacakan hadisnya ya kaum muslimin, utang itu bahaya. Orang yang mati fi sabilillah saja terhalangi masuk surga gara-gara utang. Apalagi kita yang ibadahnya mung-mungan. Nah ini mengerikan ya kaum muslimin. Kita baca hadisnya dari Abu Qatadah Harith ibn Rib'i radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari qama fihim lu berdiri. Fadzakara lahum, dalam salah satu kesempatan beliau menyebutkan tentang pentingnya amal saleh. Beliau sebutkan dua yang penting. Apa itu? Annal jihad fi sabilillah wal iman billahi afdhalul a'mal. Nabi mengatakan, sesungguhnya jihad fi sabilillah dan beriman kepada Allah seafdol-afdol amalan. Ada seorang sahabat yang berkata, faqama rajulun faqal, ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillah tukafir anni khatayaya? Seorang berdiri dan bertanya, wahai Rasulullah, kalau aku berperang dan mati fi sabilillah, apakah dosa-dosaku akan diampuni? Rasul mengatakan jawabannya. Kali pertama beliau menjawab, na'am, in qultilta fi sabilillah wa antasabirun muhtasibun muqbilun ghair mudir. Ya, dosamu akan diampuni semuanya jikalau kamu berperang fi sabilillah, mati di medan laga dalam rangka mengharapkan pahala dan bersabar dalam menjalankan itu. Diampuni semua dosa-dosanya. Kemudian Nabi mendapatkan ilmu dari Malaikat Jibril. Tentunya melalui dari Allah Azza wa Jal, melalui Malaikat Jibril. Nabi bertanya lagi kepada laki-laki itu, kaifa qult, apa yang kamu katakan tadi? Coba ulangi. Apa yang kamu katakan tadi? Qala, laki-laki itu pun mengulang kembali. Araita in kutiltu fi sabilillah tukathiru anni khatayaya? Jikalau aku mati di jihad fi sabilillah, apakah akan dihapuskan dosa-dosaku? Jawaban yang kedua berbeda. Ada tambahannya. Bukan berbeda, ada tambahannya. Apa tambahannya? Qala na'am. Rasul menguatkan lagi, ya, akan diampuni dosa-dosamu selama engkau mengharapkan pahala kepada Allah bersabar dalam menempuh jihad itu. Illa dain, kecuali jika engkau memiliki utang. Illa dain, kecuali jika kamu memiliki utang. Fana Jibril qali lidzalik, karena sungguh Jibril mengatakan tadi hal itu kepadaku. Jadi orang yang jihad fi sabilillah, mati di medan laga, diampuni semua dosanya kecuali kalau dia punya utang. Enggak selesai. Walaupun jihad fi sabilillah, enggak selesai urusan utang itu. Ya sudah baik, diampuni. Dosa diampuni. Hah? Ada utang? Enggak, utang tidak diampuni. Harus menyelesaikan. Sehingga dengan bahasa lain, orang yang mati syahid fisabilillah, yang seharusnya masuk surga, terhalangi dengan utang yang dia dulu di dunia lakukan. Tidak membayar utang, itu kezaliman. Dan akan dituntut nanti di yaumul qiyamah, tidak bisa lepas. Karena itu utang piutang hendaknya diperhatikan, utang ke siapa, berapa banyak, dicatat, dikasih tahu sama orang lain. Mudah-mudahan nanti kalau seandainya engkau mati